Novena Kia. Yeehaw. Sakitkan hatiku, tak apalah, terima kasihlah, jadi kekasihku. Satu, dua, tiga, ku cintamu. Kau hanya satu menjadi kekasihku. Berjanjilah, padaku sayangku, kau akan setia. Oh, rindu aku cintamu.